الأصول الثلاثة وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Simak kajian kitab usul salasa ini setiap Senin pagi di Radio Roja Bandung 1476 AM. ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Bandung, baik mendengar melalui radio di frekuensi 1476 AM, para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio RIS di Kebumen, Radio Insani Purbalingga, Radio Suara Kalbu di Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan beberapa radio lain yang ikut menyiarkan siaran kita ini. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di pagi hari yang penuh berkah ini untuk melanjutkan kajian tentang hari kiamat. Kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi. Terjadinya hari kiamat didalili baik secara nakli ataupun secara akli. Secara nakli itu artinya berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kalau secara akli artinya secara akal. Dunia ini pasti ada akhirnya. Para ilmuwan, termasuk orang-orang kafir sekalipun, itu meyakini suatu saat alam jagat raya ini akan hancur. Apalagi kaum muslimin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dalil-dalil yang meyakinkan bahwa kiamat ini akan terjadi. Kepastian terjadinya kiamat oleh Allah diungkapkan dalam berbagai macam ungkapan. Kadang-kadang Allah menekankan terjadinya kiamat dalam bentuk menggunakan kata-kata yang bermakna penekanan. Seperti firman Allah dalam surah Thaha ayat 15, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kiamat itu pasti terjadi. Di sini Allah menggunakan kata-kata inna, sesungguhnya. Inna disebut huruf ta'kid. Dan kadang-kadang Allah menggabungkan dengan huruf ta'ukid yang lainnya, la'atiyatun, inna sa'ata la'atiyatun, fasfahis sofhal jamil. Sesungguhnya kiamat itu benar-benar pasti terjadi. Dalam ayat yang lain, surah Al-An'am 134, Allah menyatakan, innama tu'aduna la'at. Sesungguhnya kiamat yang telah dijanjikan untuk kalian itu la'atin, pasti akan datang. sudah ada kata-kata inna, ada juga kata-kata la'at, ada huruf lam taukid dan digabungkan dengan inna, dua-duanya huruf taukid. Itu semuanya menjelaskan tentang pasti terjadinya kiamat. Kedua, kadang Allah mengungkapkan terjadinya kiamat secara pasti itu dengan diawali oleh sumpah. Dan sumpah juga maknanya ta'kid, menekankan atau menguatkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Dia, pasti Dia akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah bersumpah dengan menyebut dirinya sendiri. Kadang Allah bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluk yang sangat besar. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Adz-Dzariyat sejak ayat yang pertama. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَى فَالْحَامِلَاتِ وِقَرَى فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَى فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرَى إِنَّمَا تُعَدُونَ لَصَادِقَ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعَ. Kata Allah, sebelum menyebut akan terjadinya kiamat, Allah bersumpah dengan menyebut beberapa malaikat dengan tugas yang berbeda-beda. Wadzariyati dzarwa, demi para malaikat. Para malaikat dengan tugas-tugas yang khusus. Falhamilati wiqra, ini juga para malaikat. Faljariyati yusra, falmuqassimati amra. Ada yang malaikat yang bertugas membagi-bagi seluruh urusan. Ada malaikat yang bertugas untuk meniupkan angin, ada malaikat yang bertugas untuk menggiring awan. Lah setelah disebutkan beberapa jenis malaikat sebagai makhluk yang hebat, yang dahsyat, yang besar, baru Allah menyatakan innama tu'aduna lasadiq wa innad-dina lawaqi. Sesungguhnya kiamat yang dijanjikan untuk kalian pasti benar dan hari pembalasan itu pasti terjadi. Dalam ayat-ayat yang lain seperti dalam surah At-Tur wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was-saqafil marfu wal bahril masjur inna adzaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi'. Allah menyebut demi Gunung Tursina, demi kitab yang dituliskan ini. Terus sampai disebut wal baitil ma'mur, demi baitul ma'mur. Baitul ma'mur itu nama masjid di langit yang dipakai sholat oleh para malaikat. Was-saqafil marfu, demi atap yang ditinggikan. Maksudnya adalah langit. Demi wal bahril masjur, demi lautan yang dipanaskan. Inna azaba rabbika lawaqi, sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti terjadi. Jadi seringkali Allah menggunakan sumpah untuk menjelaskan pasti terjadinya hari kiamat. Di dalam ayat lain kadang Allah menyuruh Rasul-Nya untuk bersumpah tentang pastinya terjadinya hari kiamat. Tadi Allah sendiri yang bersumpah. Sekarang Allah menyuruh Rasul-Nya untuk bersumpah bahwa kiamat itu pasti terjadi. Seperti yang Allah jelaskan dalam surah Saba ayat yang ketiga, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Berkatalah orang-orang kafir, bahwa kiamat itu tidak akan mendatangi kehidupan kita. Tidak ada kiamat. Itu kata orang-orang kafir. Jawab oleh Muhammad, ya demi Allah pasti kiamat akan mendatangi kalian. Allah di sini memerintahkan nabinya untuk membantah keyakinan orang kafir tadi. Ya demi Allah. Memakai sumpah bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Juga dalam surah Yunus ayat 53 Allah berfirman, "Wa yastambi'unaka ahaqqun huwa qul ay wa rabbi innahu lahaqqun." Kata Allah, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad, benarkah kiamat itu akan terjadi? Jawab olehmu, ya demi Allah itu pasti akan terjadi. Di sini dipakai demi Allah. Dan itu perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ketujuh Allah berfirman, za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Mereka, orang-orang kafir, menyangka bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan. Jawab oleh Muhammad, ya demi Rabbmu, demi Allah, kalian pasti akan dibangkitkan dan kalian pasti akan ditanya tentang amal-amal yang pernah kalian lakukan. Jadi, Nabi pun disuruh oleh Allah untuk bersumpah tentang bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Ya, ini poin yang ketiga, bahwa kiamat pasti terjadi karena Allah mengungkapkan, diawali dengan sumpah dan juga diperintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersumpah. Keempat, kadang dalam Al-Quran Allah mencela orang-orang yang tidak percaya kepada adanya hari kiamat. Dicela oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebut kiamat itu adalah ramalan masa yang akan datang. Dan ini sejak zaman dahulu ada. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 45, qad khasiral ladzina kafaru bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Dan mereka itu orang yang tidak memperoleh hidayah. Yang dimaksud mendustakan pertemuan dengan Allah adalah mendustakan hari kiamat. Allah menyatakan itu rugi lo. Itu berupa celaan. Itu berupa cemoohan. Orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, hari di mana manusia bertemu dengan Allah, orang itu oleh Allah dikatakan pasti dia akan merasakan kerugian. Dalam surah Asy-Syura ayat 18 Allah berfirman, ala innal ladzina yumaruna fis-sa'a la fi dhalalin ba'id. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambil aja. Ingatlah sesungguhnya orang-orang yang menentang, yang membantah adanya hari kiamat. Disebut kiamat itu tidak ada. Mereka membantah hal ini. La fi dhalalin ba'id, orang itu berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Ini juga celaan Allah. Kepada orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, membantah hari kiamat, mendebat hari kiamat, orang itu oleh Allah dikatakan berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Dalam surah An-Naml ayat 66 Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, bal adraka ilmuhum fil akhirah bal lahum fi syakkim minha balhum minhum amun. Kata Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan, bal adraka ilmuhum fil akhirah. ilmu mereka itu sebenarnya menjangkau, mengetahui tentang akhirat. Bahkan mereka itu berada dalam keraguan-raguan dalam hal itu, bahkan mereka buta mata hatinya. Jadi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat adalah orang-orang yang tercela. Kadang sebaliknya Allah memuji orang-orang yang beriman, yang percaya kepada adanya hari kiamat. Dan itu tanda keimanan yang nyata. Dalam banyak ayat Allah menyatakan demikian. Di antaranya Allah menyatakan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Kata Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya, ilmu tentang agama ini, mendalam, para ulama berkata, kami beriman kepada Allah, seluruh Al-Quran ini berasal dari Allah, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang-orang yang berakal. Lalu mereka berdoa, ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami dan berikan kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Lalu dilanjutkan doa dengan doa yang lainnya, ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Orang ini orang yang dipuji oleh Allah. Orang yang disebut ilmunya mendalam. Salah satu cirinya adalah orang tersebut meyakini bahwa Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat awal tentang orang-orang yang bertakwa oleh Allah dipuji. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antara ciri orang yang bertakwa itu Allah menyatakan wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang bertakwa salah satunya adalah orang yang yakin kepada adanya hari akhirat. Merekalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah, dan merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang berisi pujian dari Allah kepada orang-orang yang yakin terhadap adanya hari kiamat. Kadang untuk menegaskan kepastian datangnya hari kiamat, Allah sering ungkapkan untuk mengingatkan manusia bahwa kiamat ini sudah dekat, sebentar lagi. Walaupun menurut sudut pandang manusia masih sangat jauh, tapi menurut kacamata Allah ini sudah dekat. Untuk mengingatkan sesuatu yang pasti terjadi walaupun masih lama disebut dekat, disebut sebentar lagi. Allah menyatakan dalam Al-Quran di antara surah Al-Ma'arij ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya manusia memandang kiamat ini masih jauh. Padahal kami memandang kiamat ini sudah dekat. Setiap kali ya sesuatu itu pasti terjadi walaupun masih lama disebut sudah dekat. Oleh karena itulah kadang Allah menyatakan kiamat ini telah terjadi. Padahal belum. Kenapa yang belum dikatakan telah? Karena yang belum tersebut pasti datangnya. Sesuatu yang pasti datang kadang oleh Allah disebut dengan sebutan telah datang. Walaupun belum. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat yang pertama. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Ata dalam bahasa Arab disebut fi'il madhi, telah datang. Apa yang telah datang? Amrullah, perintah Allah. Mana perintah Allah di sini? Kiamat. Telah datang kiamat. Fala tasta'jilu. Maka jangan kalian minta disegerakan. Karena ada orang-orang yang menentang, sok. Terjadilah kiamat, kiamat sekarang. Sok, cabut nih nyawa saya sekarang. Kan gitu banyak. Sesuatu yang pasti dan sudah ditentukan waktunya, pasti datang. Gak perlu minta disegerakan. Pada waktunya pasti datang. Nah, kiamat yang belum terjadi, oleh Allah disebut dengan sebutan telah datang hari kiamat. Maka jangan kamu minta disegerakan. Sesuatu yang belum terjadi, tapi dikatakan telah terjadi, menunjukkan pasti yang disebutkan itu suatu saat terjadi. Dalam surah Al-Qamar ayat yang pertama, Allah tegas-tegas menyatakan kiamat sudah dekat. Allah menyatakan iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Bulan dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terbelah karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutnya kiamat telah dekat, disebutnya kiamat telah datang padahal belum, menunjukkan kepastian akan terjadinya hari kiamat. Ya, dan banyak lagi dalil-dalil lainnya yang menunjukkan kepastian datangnya hari kiamat. Hal lain yang menyebabkan kiamat itu pasti datang adalah peringatan Allah SWT tentang bagaimana Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati di dunia. Nanti kan orang di akhirat akan diapakan lagi, dihidupkan lagi. Tapi orang sudah banyak yang tidak percaya, bagaimana mungkin dihidupkan lagi? Sedangkan jasadnya, badannya sudah hancur, dagingnya sudah bersatu dengan tanah, tulangnya juga sudah hancur bersatu dengan tanah. Apalagi organ-organ bagian dalam tubuh manusia juga sudah hilang entah kemana, bagaimana mungkin bisa dihidupkan kembali. Banyak yang meragukan. Maka salah satu bantahan Allah kepada mereka adalah Allah tunjukkan sebelum nanti di akhirat, di dunia ini saja Allah sudah memberi contoh orang yang sudah mati ratusan tahun, oh, sudah hancur tulang belulangnya, itu dihidupkan kembali secara utuh seperti sedia kala. Seperti contohnya umpamanya ketika di zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel itu, orang-orang Bani Israel itu bandelnya luar biasa. Untuk beriman kepada Allah itu minta yang aneh-aneh gitu. Sekedar alasan saja. Salah satu di antara permintaan mereka yang aneh itu, mereka minta agar bisa melihat Allah dengan jelas, dengan mata kepala mereka sendiri. Allah murka. Lalu Allah mengirimkan apa? Kilat yang menyambar mereka. Sampai mereka mati semuanya. Setelah mati, Allah hidupkan lagi agar mereka itu mengambil pelajaran dari hal itu. Agar mereka bersyukur. Ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 55 sampai 56. kata orang Bani Israel, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami, hei Musa, tidak akan beriman kepada kamu sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas. Sebelum bisa melihat Allah dengan jelas, kami tidak akan beriman. Apa akibatnya? Fa khadatskumus sa'iqatu wa antum tandurun. Maka kami, mereka itu, kalian ini disambar oleh petir. Sampai kalian mati dalam keadaan kalian sadar melihat. Semuanya mati. Lalu apa yang terjadi? Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Lalu kami bangkitkan lagi kalian setelah matinya kalian agar kalian bersyukur. Dihidupkan lagi setelah mati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Demikian juga ketika ada kasus pembunuhan di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada orang kaya raya punya satu anak. Ya. Kemudian orang ini mati dibunuh tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Anaknya meraung-raung nangis. Siapa yang bunuh ayah saya? Tidak diketahui. Orang-orang menyelidiki tapi tidak dapat. Lalu mereka minta bantuan kepada Nabi Musa. Agar minta petunjuk kepada Allah siapa yang membunuh orang ini. Turun perintah dari Allah Azza wa Jalla. Coba kalian sembelih sapi. Cari sapi. Kebandelan Bani Israel itu muncul. Sapi yang bagaimana? Padahal kalau dari awal diperintahkan sembelih sapi, sapi yang mana aja udah beres. Tapi ini mah nanya sapi yang bagaimana, yang warnanya bagaimana, umurnya segimana, sudah pernah dipekerjakan atau belum. Akhirnya makin lama makin sulit, makin susah dicari. Hampir-hampir tidak melaksanakannya. Tapi akhirnya didapat pula sapi seperti itu, lalu disembelih. Nah, setelah disembelih apa yang terjadi? Yang terjadi kata Allah, wa qulna dribuhu bi ba'dihā. Kata Allah, pukulkan sebagian daging sapi yang sudah disembelih itu kepada kuburan si mayit. Mayitnya sudah dikuburkan. Pukulkan sebagian dari daging sapi ini. Tidak dijelaskan bagian mana yang dipukulkan. Apakah bagian jantungnya, kakinya, hulunya, atau apanya. Enggak dijelaskan. Pokoknya sebagian. Apa yang terjadi? Maka mayit pun bangkit dari kuburannya. Allah menghidupkan kembali si mayit. Allah menyatakan, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dan Allah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian ini berpikir. Lalu mayit yang sudah mati tadi bangkit lagi. Lalu menunjuk siapa orang yang membunuhnya. Ditunjuk ternyata yang membunuhnya adalah anaknya sendiri. Agar dapat warisan secara cepat gitu ya. Allah tunjukkan kepada mereka. Ya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Allah Azza wa Jalla berbicara tentang sebuah kaum. Sebuah kaum ini berjumlah ribuan orang. Dimatikan dalam waktu yang sama. Lalu setelah itu oleh Allah dihidupkan kembali. Allah jelaskan ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 243. Kata Allah, alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wahum uluf hadharal maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahumullah. Thumma ahyahum. Inna allaha ladu fadlin ala nas. Walakinna aktsarun nas la yashkurun. Kata Allah, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari negeri-negeri mereka dengan jumlah ribuan. Karena takut mati. Karena takut diserang oleh kelompok lain yang dianggap jahat. Mereka tidak mau perang, membela diri. Padahal kalau mereka perang, Allah akan utus orang untuk memimpin mereka dan Allah akan berikan pertolongan. Tapi mereka marah kabur dari negerinya masing-masing, enggak punya nyali. Padahal jumlahnya ribuan. Apa? Hadarul maut, karena takut mati. Makanya oleh Allah mereka dimatikan. Faqala lahum, Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kamu. Mati saja semua, berjumlah ribuan. Setelah mereka mati oleh Allah, dihidupkan kembali. Thumma ahyahum, lalu oleh Allah dihidupkan kembali. Sesungguhnya Allah memiliki karunia bagi manusia, tapi kebanyakan manusia tidaklah bersyukur. Contoh yang lain lagi, Allah terangkan dalam Al-Baqarah 259. Tentang orang yang sedang berjalan lalu melewati sebuah tempat yang super tandus. Tidak ada kehidupan di tempat itu. Allah terangkan, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha." Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالْ كَمْ لَبِثْتُ قَالْ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ قَالْ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْذُرْ إِلَى طُعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْذُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْذُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Atau seperti orang yang lewat di sebuah desa yang sudah mati. Tidak ada kehidupan di desa itu. Tidak ada pohon, tidak ada binatang, tidak ada orang. Tandus pokoknya. Mati itu desa. Orang ini berkata, orang ini datang dengan membawa keledai yang berisi makanan, minuman, perbekalan dia. Orang ini berkata, bagaimana ya caranya Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati, gimana ya? Langsung oleh Allah dijawab, orang itu dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Mungkin yang dimaksud dimatikan di sini, ditidurkan. Tapi tidur 100 tahun secara akal, logika yang sehat, pasti mati apa tidak? Ya mati karena tidak apa? Tidak makan, tidak minum. Nah jadi orang itu dimatikan selama 100 tahun, setelah 100 tahun dihidupkan kembali. Ditanya, berapa lama kamu tidur? Orang ini menjawab, paling saya tidur sehari atau setengah hari. Padahal sudah 100 tahun. Kata Allah, bahkan kamu telah tidur selama 100 tahun. Sekarang perhatikan makananmu dan minumanmu. Tidak ada yang berubah. Makanan, minuman selama 100 tahun tidak basi. Masih utuh seperti sedia kala. Sekarang lihat kepada himarmu. Himar itu keledai. Keledainya sudah tidak ada. Yang ada tengkorak, keledai, dan tulang belulangnya sudah musnah. Apalagi badannya. Mungkin si keledainya sudah mati. Karena berapa lama? 100 tahun. Sudah mati. Tulang-tulangnya juga sudah hilang. Gitu ya. Nah, kata Allah, coba perhatikan kepada himarmu, kepada keledaimu, kami akan jadikan ini sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Perhatikan bagaimana kami menyusun tulang belulang. Kemudian kami membungkus tulang belulang ini dengan daging. Lalu setelah itu bangkitlah si himar atau keledai tadi. Jadi tiba-tiba dari dalam tanah tempat berserakannya tulang-tulang keledai itu, tiba-tiba bermunculan, ya, menyambung kembali menjadi tulang. Setelah tulang itu disambung terus organ-organ dalam dari binatang itu bermunculan, tersusun, kemudian dibungkus dengan kulit. Setelah itu selegedeg berdiri lagi itu si himar. Berdiri lagilah itu si apa? Si keledai tadi hidup seperti sedia kala di hadapan orang itu, terlihat secara langsung oleh orang itu. Setelah jelas kejadian ini, dia berkata, aku mengetahui bahwa sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tuh. Jadi himar atau keledai yang sudah hancur, tulang belulangnya sudah hilang sebagian, dihidupkan kembali utuh seperti sedia kala. Itu di dunia. Mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Apalagi di akhirat. Contoh lain ketika Ibrahim mengalami hal yang sama dengan orang tadi. Ibrahim alaihi salatu wasalam mikir gimana ya caranya Allah menghidupkan kembali yang sudah mati, yang sudah hilang, musnah seluruh tubuhnya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 260. Kata Allah, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ingin tahu tuh. Oleh Allah ditanya, apa kamu belum beriman? Kamu belum percaya? Dijawab, ya saya percaya, tapi untuk lebih menenangkan hatiku. Agar hatiku ini tentram. Apa kata Allah? Fakhudh arba'ata minath-thayr fasurhunna ilaika thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhun thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tiyannaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ambil olehmu, tangkap olehmu 4 ekor burung. Lalu jinakkan. Setelah dijinakkan, di mana saja burung itu berada, kalau dipanggil datang itu. Setelah dijinakkan, ambil itu burung lalu disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Di apa namanya, di dicincang. Cincang aja si burung itu. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Sampai darahnya bermuncratan ke sana kemari. Dagingnya, tulangnya, bulu-bulunya campur adukan keempat burung itu, ya. Kemudian sebarkan serpihan atau potongan daging burung itu di setiap gunung, satu bagian di setiap gunung, saanclok-saanclok gitu ya, di beberapa gunung. Sumaduhum, kemudian panggil lagi mereka. Ya tinaka sa'ya. Tiba-tiba setelah dipanggil lagi, 4 ekor burung ini datang lagi utuh seperti sedia kala. Padahal tadi sudah di apa? Sudah dicincang, sudah dicampur adukan. Tidak ada bulu yang tertukar. Oh, ini mestinya bulu di burung itu, kok ada di burung ini? Enggak ada. Semuanya utuh seperti sedia kala. Dan semuanya ketahuilah Allah itu Maha Aziz dan Maha Hakim. Jadi semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diperlihatkan kepada orang bagaimana orang yang hidup atau makhluk yang hidup lalu dimatikan lalu dihidupkan kembali. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang teralami di zaman Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa luar biasa. Bisa menyembuhkan seluruh penyakit. Apapun penyakitnya. Yang tidak bisa diobati oleh para tabib, para dokter, para dukun atau orang lain. Oleh Nabi Isa mah cuma diusap, langsung sembuh. Bahkan Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah ya, diemple-emple, diadon, dibentuk burung, ditiup, geleber. Itu burung menjadi burung beneran. Pernah di zaman Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam ini terjadi, dan itu sebagai tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu ayat, atau bukan satu ayat, tapi dalam beberapa ayat. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang apa yang terjadi pada Nabi Isa. Dalam Al-Quran surah Ali Imran 49, Allah berfirman, wa rasulan ila bani Israel, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fanfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmah wal abras wa uhyil mauta bi idznillah. Dan Isa kami utus sebagai rasul kepada Bani Israel. Kata Nabi Isa, sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa tanda kebesaran dari Allah Azza wa Jalla. Aku menciptakan bagi kalian tanah dari tanah seekor burung. Lalu aku tiup, lalu menjadi burung beneran atas izin Allah. Aku bisa menyembuhkan seluruh penyakit, penyakit sopak, penyakit pincang atau apapun, wahil mauta biiznillah, dan aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah. Jadi Nabi Isa bisa datang ke kuburan lalu membangkitkan orang yang sudah lama mati puluhan, ratusan, ribuan tahun yang lalu, dihidupkan lagi oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu bisa hidup atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu terlihat oleh kaumnya, oleh para pengikutnya. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh bagaimana Allah menghidupkan orang atau makhluk yang sudah mati di dunia ini. Ini untuk memberikan keyakinan kepada manusia bahwa menghidupkan orang yang mati, baik sekarang di dunia atau nanti di akhirat, sangat mudah dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak percaya bahwa seluruh makhluk akan dibangkitkan kembali, karena susahnya menunjukkan orang itu mengerdilkan atau mengecilkan kekuasaan Allah. Ah, susahlah, Allah gak akan mampu. Seolah-olah begitu. Itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka dosa akibat tidak yakin dan tidak percaya kepada adanya hari kebangkitan, ini bukan dosa yang main-main. Dosanya kepada Allah secara langsung dan bukan kepada sesama manusia. Ya. Nah, nanti ada contoh lagi yang bisa diterangkan secara ilmiah. Bagaimana orang yang sudah masih mati bisa hidup lagi, apalagi di akhirat, dengan mengambil contoh makhluk yang pernah ada di muka bumi, dia ini mati tapi bisa hidup kembali. Nanti akan kita terangkan di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzayyin. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khair atas materi kajian yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Dan kepada para pendengar sekalian, kami persilakan untuk bertanya secara langsung melalui telepon di nomor 022-868-62637. Kami sampaikan kepada para pendengar sekalian bahwasannya hari ini, hari Senin, tanggal 24 Juli, ini adalah siaran langsung atau live, sehingga Anda bisa bertanya langsung kepada Ustadz atas tema yang telah dibahas Ustadz tadi. Atau bisa juga bertanya melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476 bagi pendengar Radio Raja Bandung. Dan bagi para pendengar Radio Albayan, Radio Riyadul Jannah di Tasikmalaya, serta Radio Suara Kolbu di Jayapura, dan Radio Amuba di Pangkal Pinang, kami silakan untuk menghubungi kru radionya masing-masing. Nanti insya Allah akan disampaikan kepada kami untuk dibacakan pertanyaannya. Dan baik Ustadz, pertanyaan pertama datang dari Abdurrahman As-Sundawi di Kiara Sondong, Bandung. Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah kita belajar kepada semua Ustadz? Karena masing-masing Ustadz pegangannya Quran dan Sunnah. Syukran. Barakallahu fiik. Bolehkah kita belajar ke sembarang Ustadz karena pegangannya Quran dan Sunnah? Ya, semuanya berdasarkan Quran Sunnah benar. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah interpretasi, penafsiran, pemahaman sang ustadz terhadap ayat dan hadis yang dibahas. Ayatnya sama, hadisnya sama. Cara memahaminya berbeda, cara menerangkannya berbeda, metodologi yang dipakai untuk memahami itu berbeda. Lahir perbedaan, tak mustahil lahir penyimpangan. Al-Quran dan hadis tidak bisa difahami dengan sembarang cara, dengan cara yang semau gue, enggak. Tapi dengan alat khusus, disebut dengan sebutan ilmu alat. Orangnya harus menguasai kaidah ilmu tafsir. Orangnya harus menguasai ilmu hadis. Kalau tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad, untuk menafsirkan, untuk mensyarah hadis, karena kebodohan, karena kekurangan ilmu, orang itu wajib merujuk kepada para ulama, membahas penjelasan para ulama tentang ayat dan hadis tersebut. Kalau sang ustadz menerangkan ayat dan hadis dengan merujuk kepada penjelasan para ulama, siapapun ustadznya, dimanapun dia, kapanpun dia, tapi ketika cara menerangkan ini ayat, ayat ini ditafsirkan menurut penafsiran para ulama ahli tafsir. Berkata Imam Ibnu Jarir Al-Tabari tentang ayat ini dalam kitab tafsirnya begini, begini, begini. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini begini, begini, begini. Berkata Imam Al-Qurtubi ketika menerangkan ayat ini begini, begini, begini. Berkata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini begini, begini, begini. Berkata Imam Ibnu Hajar ketika mengupas hadis ini begini, begini, begini. Nah, itu bagus. Merujuk ke ahlinya sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Siapa yang ahli tentang Al-Qur'an dan Sunnah? Ya para ulama, ya. Adapun kalau ustaz membedah ayat, membedah hadis, kata sang ustaz, "Menurut saya ayat ini maknanya begini, begini, begini." Menurut saya, menurut si ustaz. Ustaz itu bukan ulama, ya. Dia bisa bahasa Arab, iya. Tapi tidak cukup hanya dengan berbekal bahasa Arab saja untuk memahami Quran dan Sunnah. Kalau cukup hanya bisa berbahasa Arab saja, orang Arab atau semuanya menjadi ahli tafsir atunya. Orang Arab atau semuanya menjadi ulama. Kan tidak demikian. Ada banyak ilmu lain yang harus dikuasai untuk bisa memahami secara benar. Ya. Oleh karena itulah, kalau umpamai sang ustaz menyatakan, nih hadis, menurut saya hadis ini begini, begini. Ini enggak boleh. Menurut saya ini siapa? Apa ulama? Apa mujtahid? Apa ahli hadis? Apa ahli tafsir? Gitu ya. Ada orang-orang yang disebut ustaz itu karena sering memberikan pengajian. Bahasa Arab enggak paham. Tajwid makhraj aja masih keliru, masih salah. Baca Al-Quran saja masih tersandung-sandung. Lancar sih lancar, tapi ngaco, tajwid makhrajnya enggak kena. Tapi dia sudah berani menafsirkan Quran, dia sudah berani mensyarah hadis, ini berbahaya. Itu berbicara tentang ayat dan hadis dengan ro'yu, dengan pendapat pribadi tanpa ilmu. Dan ini berbahaya. Nabi SAW menyatakan, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi au bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, maka bersiap-siaplah dia untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Ya. Jadi walaupun sumber utamanya ayat dan hadis, tapi kalau cara membedah dan memahami, menjelaskannya tidak dengan cara yang benar, tidak mengutip penjelasan para ulama, maka orang itu keliru. Nggak boleh kita belajar duduk di majlis seperti itu. Itu sama dengan istihza kepada ayat-ayat Allah. Allah menyatakan apabila ada orang yang istihza kepada Allah azza kepada ayat-ayat Allah, fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jangan kamu duduk-duduk tuh bersama mereka. Jangan didengarkan omongan mereka sampai mereka beralih pembicaraan kepada perkara lain. Tidak boleh. Allah yang melarang, fala taqudu ma'hum. Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka, ya. Jadi walaupun yang dibahasnya sama, cara membahasnya berbeda, lahirlah perbedaan, bahkan penyimpangan karena tidak didasarkan pada ilmu yang benar. Ada enggak ustadz-ustadz terutama di TV, di radio, ya, menjelaskan ayat dan hadis, ayatnya benar, hadisnya benar, penjelasannya ngaco. Ada yang seperti itu? Banyak, banyak. Sekedar mengandalkan kemampuan melawak gitu atau kemampuan berretorika, tetapi tidak didasari pada ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Dan ini pernah diwanti-wanti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang kepada manusia suatu zaman. Zaman itu zaman penuh tipu daya. Yang disebut yukadzabu fihinna shadiq wa yusaddaqu fihinna al-kadzib, ya. Orang yang jujur dianggap pendusta, orang yang tukang berdusta dianggap jujur. Terus sampai disebutkan orang yang khianat diberi amanat dipercaya, orang yang jujur malah dianggap khianat. Nah, kemudian muncul para ruwaibidah. Para sahabat yang ngerti bahasa Arab, ruwaibidah bahasa Arab, mereka enggak ngerti. Wa ma ruwaibidah ya Rasulullah? Apa ruwaibidah itu ya Rasulullah? Nah, lalu Nabi selesai menyatakan seseorang yang bodoh, yang miskin, yang tak berilmu, yang tak berpendidikan, tapi dia berbicara tentang permasalahan umat, dia sesat dan menyesatkan. Banyak gak orang sekarang yang seperti itu? Banyak, ya. Makanya tidak bisa kita sembarangan duduk hadir di majelis pengajian. Ah, yang penting yang benarnya kita ambil, yang salahnya kita buang. Ada yang begitu? Ada. Duduk saja yang benarnya kita ambil, yang salahnya kita buang. Timbul pertanyaan, karena kebodohan kita gak tahu mana yang salah yang harus dibuang, mana yang benar yang harus diambil. Karena kebodohan kita. Kepandaian orang yang pandai berretorika, pandai berpidato, pandai menjelaskan sesuatu yang sebenarnya salah bisa dianggap benar oleh orang awam. Benar nih, ayatnya jelas, hadisnya jelas, di mana salahnya, kan gitu ya. Karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Maka tidak boleh sembarangan menghadiri kajian-kajian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan lagi Muzayyin. Ustaz, syukran jazakallah jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad di Waena, Papua. Aduh, maaf ada telepon Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Bapak. Halo. Halo. Oh, udah tutup kayaknya. Putus. Ya. Kepada para penelpon, kami persilakan untuk dicoba kembali. Dari Bapak Ahmad di Waena, Papua, Ustaz. Pendengar radio Suara Kolbu Jayapura. Ustaz yang semoga dirahmati oleh Allah. Apakah hukuman bagi orang yang mendeklarasikan ketidakpercayaannya kepada hari akhir dalam buku-bukunya? Iya, barakallahu fik Pak Ahmad di Wamena Irian Jaya melalui radio Suara Kolbu. Ada orang yang mendeklarasikan kekufurannya kepada hari kiamat, mengumumkan, memberitahukan ke banyak orang bahwa dia tidak percaya kepada hari kiamat. Lalu itu dituliskan dalam buku-buku, artikel-artikel, bahkan pidato, orasi, gitu ya. Hukumnya bagaimana? Ya jelas orang itu kufur. Orang itu kafir kepada Allah, kepada Rasulnya, ya. Walaupun dia ngaku saya beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, tapi saya enggak percaya kepada hari kiamat. Itu sama saja dengan tidak percaya kepada Allah. Karena Allah mewajibkan kita beriman kepada adanya hari kiamat. Dalam banyak ayat dijelaskan, kiamat pasti terjadi, kata Allah dalam Al-Quran. Lalu ada orang yang mengatakan, enggak, saya enggak percaya. Sama aja dengan tidak percaya kepada Allah. Saya sih iman kepada Allah, beriman kepada Quran, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi saya enggak percaya kepada hari kiamat, umpamanya. Ya sama aja dengan tidak percaya kepada Allah, kepada Nabi SAW, dan kepada Quran. Kenapa? Karena baik Allah dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, menekankan kiamat pasti terjadi. Dan kita wajib mempercayainya. Siapa yang tidak percaya, sama aja dengan tidak percaya kepada Allah, kepada Quran, dan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak percaya kepada seluruh rukun iman yang 6. Kalau umpamanya satu rukun iman tidak diyakini, sama dengan tidak meyakini seluruh rukun iman, runtuh semuanya itu. Tidak ada lagi Islam yang tersisa pada dirinya. Ya, yaitu orang-orang yang tidak hanya terjadi di zaman sekarang, dari zaman dahulu sudah terjadi. Di zaman sejak Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mendakwahkan syariat Allah, sudah banyak orang yang mendeklarasikan ketidakpercayaan mereka kepada adanya hari kiamat. Ya banyak. Semua penentang para nabi di setiap zaman itu demikian. Termasuk di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan oleh Al-Quran itu banyak diceritakan. Dan itu akan muncul di setiap zaman dan di setiap tempat. Kalau sekarang ada sekelompok orang yang berani terang-terangan tidak meyakini adanya hari kiamat, itu bukan sesuatu yang baru. Dan tidaklah sesuatu yang aneh. Dari dulu terjadi, sampai sekarang terjadi, terus sampai hari kiamat itu akan tetap terjadi. Ya, demikian Pak Ahmad, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz. Dari mana siapa Bu? Ya. Siapa dari mana? Begini Ustaz, anak saya baru masuk pondok pesantren. Dan saya sebagai ibunya saat ini saya merasa kehilangan gitu Ustaz. Jadi ingat anak saya sedih. Saya sudah tahu konsekuensinya sejak awal. Cuman untuk saat ini saya masih kaget dengan keadaan sekarang ini. Berhubung saya anaknya baru satu, jadi saya merasa kehilangan gitu Ustaz. Saya mohon nasihatnya Ustaz agar saya tenang. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Ibu di Kopoi ya, tadi ya. Kurang jelas namanya. Barakallahu fiik. Apa yang dialami oleh ibu tadi dialami oleh orang tua para ulama zaman dahulu yang sejak kecil anaknya dikirim untuk belajar bukan hanya keluar kota bahkan keluar negeri. Sejak usia, mungkin sekarang usia TK gitu ya. Nah, mereka sedih apa gembira? Ya pasti sedih. Ibu mana yang tidak sedih berpisah dengan anak kecil, masih harus diurus, tapi harus berpisah karena menuntut ilmu. Ya, sedih, menangis, ya. Tapi apa hasilnya? Hasilnya anaknya menjadi ulama besar. Yang namanya begitu harum. Harum pula nama orang tuanya. Kesedihan yang dialami oleh setiap ibu di awal-awal perpisahan dengan anak tertebus oleh kebahagiaan hakiki dunia akhirat. Setelah anak-anaknya dewasa, anaknya menjadi anak yang soleh. Anaknya menjadi anak yang berilmu, yang bermanfaat bagi seluruh umat. Pahala-pahala akibat ibadah amal soleh dan dakwah yang dilakukan anaknya juga mengalir terus ke orang tuanya. Mengalir terus ke alam kuburnya. Mereka akan menjadi bahagia di akhirat. Ya. Dan ini salah satu di antara keuntungan mengalami kesedihan berpisah dengan anak ketika masih kecil karena belajar, karena pesantren. Lebih baik sedih dan menangis beberapa lama di awal, tapi bahagia di akhir. Daripada senang, gembira, bahagia di awal, anaknya sudah diurus sendiri, dididik sendiri, tapi gak bisa ngurus, gak bisa dididik. Akhirnya apa? Bandel. Akhirnya setelah gede, anaknya menjadi anak yang durhaka. Menjadi anak yang jauh dari Islam. Menjadi anak yang ngeselin orang tua. Nah nanti justru setelah gedenya ibunya nangis terus-terusan. Karena apa? Karena kedurhakaan anaknya. Mending nangis di awal tapi berbahagia di akhir. Atau mending seneng di awal tapi nanti nangis di akhir. Anaknya menjadi anak durhaka. Anaknya menjadi anak yang memalukan. Anaknya menjerumuskan dirinya dan orang tuanya ke dalam murka dan azab Allah di akhirat kelak. Coba mending mana ya? Tentu saja mending yang pertama tadi. Kita merasakan kesedihan berpisah dengan anak. Karena anak harus jauh dari kita karena pesantren, karena belajar. Akibatnya apa? Akibatnya kita mendoakan kebaikan terus bagi si anak. Doa kita murudul terus. Tapi kalau anak gak disekolahkan keluar, gak di pesantren, ada setiap hari, anaknya bukan didoakan kebaikan, tapi dimarahi tiap hari. Karena apa? Bandel. Kamu ini bandel luar biasa, mau jadi apa kamu sudah gede. Akhirnya apa? Keluar kata-kata yang buruk bagi si anak. Dasar kamu calon penjahat nanti ya. Wah, seperti itu. Berbeda kalau di pesantren kan, doanya tiap hari, tiap sholat, tiap malam, gitu ya. Tiap ingat ke anak, didoakan kebaikan, didoakan ke... Doa sang ibu untuk anaknya menggedor pintu langit. Menembus lapisan langit sampai 7 lapis kepada Allah Azza wa dan didengar, dikabulkan oleh Allah, dan itu menjadi kebaikan si anak. Ya, itu awal-awal saja, nanti setelah terbiasa, ya. Setelah beberapa lama biasa lagi, gak sedih lagi, biasa lagi, tidak akan menangis lagi ya. Anak juga begitu, kalau liburan panjang sampai ke rumah itu terlalu lama di rumah, kangen lagi, ingin segera ke pesantren lagi. Liburannya masih seminggu lagi, mah pah saya mau kembali sekarang ke pesantren, kangen kepada suasana pesantren lagi. Seperti itu. Maka tahun-tahun berikutnya ayahnya, ibunya, termasuk anaknya sudah terbiasa lagi, gak akan sedih lagi. Sedihnya hanya beberapa lama, tapi nanti sudah terbiasa, dan ketika anak sudah besar, sudah menjadi anak yang berilmu, yang soleh-solihah, yang menjadi kebanggaan orang tuanya, yang akan menyelamatkan orang tuanya dari murka dan azab Allah, menjadi aset yang sangat menguntungkan bagi orang tua. Jadi ibu yang tadi, tegarlah, sabarlah, kesedihan sekarang itu menguntungkan ya. Nanti akan ditebus dengan kebahagiaan beberapa tahun yang akan datang, apalagi di akhirat. Dan kesedihan yang teralami sekarang menyebabkan beberapa keuntungan positif lain. Pertama, dosa kita berguguran. Setiap kali kita sedih, setiap kali itu juga kita gugur dosa. Yang kedua, kita terdorong untuk mendoakan kebaikan bagi si anak. Yang ketiga, nah, ketika berdoa itu ibadah, pahala terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya, dan banyak lagi keuntungan yang lainnya. Jadi tegarlah ibu, sabarlah, ini hanya beberapa saat, nanti sudah terbiasa kita akan mengalami perubahan. Tidak akan sedih lagi, tidak akan menangis lagi, tapi akan menjadi sesuatu yang akan membahagiakan kita ya. Demikian ibu, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzayyin. Nah, demikian Umu Rafif di Kopo, nasihat Ustadz atas pertanyaan yang diajukan tadi, dan syukran Ustadz atas jawabannya. Kita akan angkat kembali penelpon Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam dari siapa, di mana Bapak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana, siapa Pak? Ini mana ini sangat penat terbit pada teman penjelasannya. Apa pertanyaannya Pak? Pertanyaannya apa Pak? Mohon penjelasan tentang sholat sunat tarbit fajar. Sholat sunat apa? Tarbit fajar. Oh, terbit fajar. Ya, dari Herman di Cimahi. Iya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Zain barusan? Dari Bapak Eman di Cimahi, Ustaz. Bapak Eman di Cimahi bertanya tentang atau terbit matahari ya? Terbit fajar. Iya. Kalau umpam pertanyaan Pak Eman tentang sholat fajar, yang dimaksud dengan sholat fajar adalah sholat qabla subuh 2 rakaat. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, sebelum qomat untuk sholat subuh dikumandangkan. Ada sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat fajar. Dan sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, maka jangan ditinggalkan walaupun dalam keadaan safar. Ketika safar, tidak disyariatkan untuk melakukan sholat sunnah rawatib. Seluruh sholat sunnah tetap disyariatkan bagi orang yang musafir, kecuali sholat sunat rawatib. Orang yang musafir boleh tahajud, boleh tahiyatul masjid, syukur wudu, boleh melakukan sholat duha, istikharah, sholat syuruk, boleh. Tapi sholat rawatib tidak disyariatkan. Karena Nabi SAW tidak pernah mengerjakannya selama safar, kecuali 2 rakaat sebelum subuh, yang disebut sholat fajar. Walaupun safar tetap dilakukan oleh beliau. Ya, nah itulah yang disebut dengan sholat fajar. Kalau yang dimaksud dengan pertanyaan Pak Eman tadi sholat terbit matahari bukan fajar, yang disebut dengan sholat syuruk, iya juga ada disunnahkan dengan syarat dia melakukan sholat berjamaah bersama imam, sholat subuh di masjid, lalu wirid, berzikir sampai fajar terbit, sampai matahari terbit. Setelah terbit matahari, lalu melakukan sholat 2 rakaat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh secara sempurna, sempurna, sempurna. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Muzain ya. Dari hamba Allah di Koya, Papua. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasannya tentang pendalilan semua orang mukmin akan meninggal sebelum hari kiamat. Iya, barakallahu fiik di Papua ya. Mohon dalil bahwa semua orang mukmin itu akan meninggal sebelum hari kiamat. Iya. Ini pernah kita terangkan ketika kita menjelaskan tanda-tanda kiamat besar. Nanti akan datang angin yang lembut dan halus. Siapapun orang yang memiliki keimanan, walaupun hanya sebesar atau sekecil debu, ada iman sekecil debu dalam hatinya, kena angin itu dia akan mati. Adapun orang yang sama sekali tidak memiliki iman, maka dia tidak akan mati. Sehingga semua orang yang iman, walaupun dengan kadar iman yang sangat sedikit, mati terlebih dahulu. Sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang tidak pernah mengatakan lafaz Allah walaupun sekali. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah." Tidak akan terjadi kiamat sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah Allah Allah. Tidak ada. "La taqumu as-sa'ah illa syararun nas." Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada generasi manusia yang paling buruk. Manusia-manusia para penyembah berhala. Manusia-manusia yang melakukan kemungkaran secara terang-terangan di muka umum dan tidak ada yang mengingkari karena semuanya melakukan perbuatan keji seperti itu. Malah yang aneh, yang umpamanya melarang perbuatan mungkar, itu yang dianggap aneh. Itu yang akan dicela habis-habisan. Ya. Nah, jadi kiamat tidak akan terjadi kecuali tidak ada lagi nama Allah yang diucapkan oleh manusia. Seluruh manusia saat itu musyrik, saat itu kafir, saat itu penyembah berhala, saat itu melakukan kemaksiatan dan menjadikan kemaksiatan menjadi aktivitas pokok sehari-hari. Maka di generasi seperti itulah kiamat akan terjadi. Ya. Orang-orang yang beriman walaupun dengan keimanan yang sangat-sangat kecil itu mati terlebih dahulu sebelum kiamat terjadi. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang tidak ada keimanan walaupun hanya sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan teruskan di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.